Sina wa min sayyiat a'malina may yahdillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham Inna allaha kan alaikum raqiba. Wa qala subhanahu wa ta'ala: Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum jami'an minan nar. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini, yang semestinya kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan pembahasan kita masalah fikih, karena pada bulan ini bertepatan waktu mendekati puasa Ramadan. Nah, kita berada di bulan Sya'ban. Dan termasuk bagian pembahasan fikih kita adalah 6, bahas masalah as-shaum, puasa ya. Karena kita dituntut al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Dituntut untuk berilmu, memiliki ilmunya sebelum kita berkata, sebelum kita beramal. Maka ya, pembahasan kita pada kitab Umdatul Ahkam ya, kita tunda ya, sampai pada kesempatan yang akan datang. Masih pada Ahkamul Janais, insyaallah ta'ala kita baca di kesempatan yang akan datang. Karena pertemuan kita sebulan sekali, maka pembahasan fikih 6 bulan depan sudah berada di bulan Ramadan. Maka kita bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan sekali pertemuan selesai ya, secara singkat kita bahas terkait dengan masalah fikih. Mudah-mudahan sekali pertemuan ini selesai. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Puasa yang dalam bahasa Arabnya as-siyam, Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada beberapa permasalahan, yaitu tentang definisi puasa atau siam dan penjelasan rukun-rukunnya. Apa itu puasa? Apa itu afsiam? Definisi pengertian puasa secara bahasa, afsiam atau puasa itu memiliki arti atau makna al-imsaku anisyai, menahan dari sesuatu. Itu puasa. Apa saja? Kalau dia menahan dari sesuatu, maka secara bahasa itu adalah puasa. Secara syar'i, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa, apa makna puasa itu? Apa pengertian puasa? Al-imsaku 'anil akli wasyurbi wasairil muftirat ma'aniyati min tulu'il fajri as-sadiqi ila ghurubis syams. Yang namanya puasa menurut syar'i, ketentuan syariat ini, menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari segala hal yang membatalkan puasa, diiringi dengan niat, harus dengan niatan. Semenjak kapan? Min tulu'il fajri as-shadiq, semenjak terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq sebagai tanda awal masuk sholat subuh, ya, karena fajar ada dua, fajar kadzib dan fajar shadiq. Fajar shadiq ketika kita sudah diizinkan untuk menunaikan sholat, awal waktu sholat subuh, itu namanya fajar shadiq. Ila ghurubis syams, sampai tenggelamnya matahari. Yang kedua, rukun. Rukun daripada puasa. Rukunnya apa? Kalau tidak ada ini, maka tidak ada puasa. Artinya kalau tidak terpenuhi rukunnya, maka tidak teranggap puasa. Rukun puasa min hilali ta'rifi siyam fil istilah yattadihu anna lahu ruknaini asasaini. Dari pengertian puasa secara syar'i, maka menjadi jelas bagi kita bahwasanya puasa itu memiliki dua rukun. Puasa itu memiliki dua rukun. Yang pertama, al-imsaku 'anil muftirat min tulil fajr ila ghurubis syams. Menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa semenjak terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Ini rukun yang pertama, ada pada definisi. Yang kedua, adapun dalilnya ini, ya, dalilnya banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Fal anabashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lain. Fal'ana, maka sekarang, bashiruhunna, pergaulilah istri-istri kalian. Wabtahu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah catat tentukan untuk kalian. Wakulu washrabu, makanlah kalian, minumlah kalian. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Sampai jelas untuk kalian benang putih dari benang hitam, yaitu dari fajar. Sampai jelas enam dengan datangnya waktu fajar. Datangnya waktu fajar menjadikan jelas kelihatan, tidak gelap gulita. Thumma aqimus syiyam ila lail, kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Yang dimaksudkan dengan benang putih dan benang hitam yaitu nam putihnya siang dan hitamnya malam. Yang kedua, rukun yang kedua yaitu niat. Ya, niat yaitu seorang yang berpuasa bermaksud dengan menahan dari segala yang membatalkan ini sebagai amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niat itu membedakan antara amalan-amalan yang dimaksudkan untuk ibadah dan amalan-amalan yang lainnya yang dilakukan bukan tujuan ibadah. Orang berpuasa untuk operasi bisa. Orang puasa untuk supaya sehat bisa. Tapi tidak diniatkan padanya ibadah, maka bukan ibadah. Maka orang yang menunaikan puasa ini meniatkan dengan puasanya untuk puasa Ramadan atau untuk selainnya dari puasa-puasa yang dia kerjakan. Adapun dalil rukun yang kedua ini, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niatan-niatan, dan sesungguhnya setiap seseorang itu sesuai yang diniatkannya, sesuai dengan yang diniatkannya. Maka dari sini jelas di kita puasa itu memiliki dua rukun, yaitu menahan dari segala yang membatalkan puasa semenjak terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Adapun rukun yang kedua yaitu apa? Niat, meniatkan puasa tersebut. Nah, ta'abbud lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa Ramadan atau puasa sesuatu yang dia niatkan. Pembahasan yang kedua terkait dengan hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya dan dalilnya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa bulan Ramadan dan menjadikannya salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang lima. Yang demikian itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikum, dicatat atas kalian, yaitu diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana puasa itu diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Al-Qur'an bulatan wahidatan, semuanya dari awal sampai akhir itu diturunkan di bulan Ramadhan. Ya. Ke langit dunia, kemudian setelah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Ya. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas pembeda antara petunjuk dan enam antara petunjuk. Wa bayyinatin minal huda. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas keterangan-keterangan dari petunjuk tersebut. Wal furqan, begitu pula sebagai pembeda yang membedakan mana al-haq mana yang batil. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan asy-syahr, ya, menyaksikan bulan, maka hendaknya dia berpuasa. Begitu pula disebutkan dalam riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, beliau menyatakan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas lima perkara. Syahadat la ilaha illallah, bahwasanya tiada enam sesembahan yang hak yang benar kecuali hanya Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Wa iqamis shalah, menegakkan shalah. Wa itaiz zakah, membayar zakat. Wa shaumi Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Wa haji baitillah, dan berhaji ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa saja yang mampu mengadakan perjalanan kepadanya. Dan juga berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Thalhah bin Ubaidillah, anna Arabian jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang Badui mendatangi beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ira raksi, dalam keadaan rambutnya itu acak-acakan. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahdirni mada faradallahu alaiya min siyam, kabarkan kepadaku apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadaku dari puasa. Maka beliau pun menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, syahrul ramadan, puasa bulan Ramadan. Qala, nam alayya ghairuhu, apakah ada kewajiban bagiku untuk puasa selain puasa itu? Qala, la, tidak ada. Ila anta tawwa'a syai'an, kecuali engkau ingin melakukannya sebagai amalan sunnah. Wa qad ajma'al ummah, dan umat ini telah sepakat tentang wajibnya puasa Ramadan. Bahwasanya puasa Ramadan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Barang siapa yang mengingkari tentang kewajiban puasa Ramadan, maka dia kafirun murtadun anil Islam. Dia kafir, dia murtad keluar dari agama Islam. Maka kewajiban puasa itu ditetapkan di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, dan 6. Kesepakatan umat. Umat telah sepakat tentang wajibnya puasa Ramadan. Berdasarkan tiga dalil. Pembahasan yang ketiga, jenis puasa. Puasa itu terbagi menjadi dua, puasa wajib dan puasa sunnah atau mustahab, atau disebut tatawu. Puasa wajib sendiri terbagi menjadi tiga. Kalau sunnah banyak, puasa sunnah. Kalau sempat kita baca. Adapun puasa wajib sendiri ada tiga. Yang pertama, shaumu Ramadan, puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Yang kedua, shaumu kafarat, puasa kafarat. Bayar kafarat. Misalnya kafarat orang yang membunuh manusia tanpa sengaja. Ya. Kafarat puasa 2 bulan berturut-turut tanpa sengaja nabrak kaum muslimin, tabrak enggak sengaja mati, ya. Ya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa kafarah, bersumpah atau bernadar. Nah, untuk melakukan sesuatu tapi tidak dilakukan, kafarah. Atau mendatangi istrinya di bulan Ramadan, kafarah. Ya. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, atau sumpah, melanggar sumpah. Ya, maka juga puasa kafarat. Ya. Nah. Atau melanggar ilah. Ya. Ilah. Seorang laki-laki bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya. Nah. Maka ilah ini diizinkan 4 bulan. Kalau 4 bulan dia bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya, boleh dia tunaikan. Ya, 4 bulan. Kalau dia bersumpah, kalau dia enggak menunaikan, maka dia bayar kafarah. Kalau dia bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya lebih dari 4 bulan, maka harus dibatalkan. Polnya sampai 4 bulan harus dibatalkan dan bayar kafarah karena diizinkan cuma 4 bulan. Ya. Lebih dari itu tidak boleh. Ya. Maka wajib seorang suami mendatangi istrinya setidaknya 4 bulan sekali yang mampu, ya. Nah, wajib. Dan tidak boleh menggantung istri. Kemudian yang ketiga, puasa nadar. Shaumun nadar. Tetapi pembahasan kita pada kesempatan ini sebatas untuk puasa Ramadan saja. Adapun puasa sunnah, kalau ada kesempatan kita baca. Dan apabila ada kesempatan, nam akan datang juga pembahasan kita terkait dengan puasa kafarat dan puasa nadar. Tapi kita konsentrasi pada kesempatan kali ini pada puasa Ramadan. Kemudian permasalahan yang keempat, pembahasan yang keempat, keutamaan puasa Ramadan, hikmah disyariatkannya puasa. Keutamaannya puasa Ramadan sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa menegakkan malam Lailatul Qadar karena iman, wahtisaban, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi puasa Ramadan itu menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu apabila dia meniatkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hadis dari Abi Hurairah bahwasanya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza sunibatil kaba'ir." Sholat 5 waktu, ya, satu sholat dengan sholat yang lain, Jumat 1 dengan Jumat yang lain, Ramadan 1 dengan Ramadan yang lainnya, itu penghapus dosa antara keduanya apabila dosa-dosa besar itu dijauhi. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan, hikmahnya, hikmah disyariatkannya puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa itu karena hikmah yang sangat banyak, karena manfaat-manfaat yang sangat banyak. Di antaranya dengan puasa, yang pertama, dengan puasa itu mensucikan jiwa, membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa dari yang mencampuri, dari perkara-perkara jelek yang mencampuri, dari budi pekerti atau akhlak yang rendah. Karena puasa itu mempersempit jalannya setan di tubuh manusia, ya, mempersempit jalannya setan di tubuh manusia. Yang kedua, dengan puasa itu menjadikan seseorang zuhud kepada dunia, seseorang zuhud terhadap syahwat duniawi. Dengan puasa itu menjadikan seseorang ada dorongan untuk mencari akhirat dan kenikmatannya. Ya, zuhud itu apa? Pengertian zuhud. Ada warok, ada zuhud. Ya, zuhud dan warok lebih tinggi mana? Warok tarku syai' ma yadhurru li akhiratihi. Warok itu meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhirat. Ya, kira-kira membahayakan akhiratnya dia tinggalkan. Ini warok. Zuhud. Nah, tarku syai' ma la yanfa'u li akhiratihi. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat untuk akhirat. Ya. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Itu zuhud. Ya. Nah. Bukan berarti zuhud enggak mau makan daging. Zuhud enggak mau makan daging. Rasulullah suka daging kambing. Yang beliau sukai apanya? Pahanya. Ya. Paha daging kambing yang dipanggang. Makan daging beli. Ya, suka. Bahkan suka. Ya. Nah, jadi zuhud itu bukan enggak mau makan enak, enggak mau makan daging. Tapi niatkan makan daging, niatkan untuk ibadahnya semakin kuat. Niatkan untuk beribadah kepada Allah. Kalau itu membantu kita untuk akhirat kita, itu tidak dikatakan tidak zuhud. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna untuk akhiratnya. Tidak berguna untuk akhiratnya. Zuhud gak mau menikah. Tidak. Bahkan dengan menikah mau mendorong dirinya untuk apa? Menjaga kehormatannya. Seorang ya bisa terjaga kehormatannya dengan menikah, maka dianjurkan. Fihi khairun katsir, di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Nah, dia bisa menundukkan pandangan, menjaga kehormatan. Ya. Maka nikah itu kadang wajib bagi untuk seseorang. Kadang hukumnya sunnah bagi seseorang. Kemudian hikmah yang lainnya, yang nomor tiga, puasa itu membangkitkan rasa belas kasih kepada orang-orang miskin. Dengan puasa itu bisa merasakan kepedihan yang dirasakan oleh orang-orang miskin, yang makan gak pernah kenyang, ya, karena gak ada yang dimakan. Karena orang yang puasa itu merasakan ya, perihnya lapar. Ketika lapar perih, dahaganya ketika haus ya, merasa dahaga dan lain sebagainya. Tentunya banyak hikmah di balik puasa dan manfaat yang sangat banyak. Pembahasan yang kelima terkait dengan syarat wajibnya puasa Ramadan. syarat wajibnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan wajib bagi orang-orang yang telah terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, Islam. Ya, yang pertama Islam. Maka tidak wajib puasa bagi orang kafir. Karena puasa itu ibadah. Dan ibadah tidak sah dari orang kafir. Kalau masuk Islam, dia tidak punya kewajiban mengganti puasa yang dahulu dia masih kafir. Berbeda dengan seorang mukmin muslim. Tahun kemarin tidak puasa, ya, maka wajib mengganti. Kemarin sakit, maka wajib mengganti pada 6 di hari kemudiannya. Yang kedua, balik. Syarat yang kedua adalah sudah balik. Tidak wajib puasa bagi orang yang belum balik. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalamu an thalathatin, pena diangkat dari 3 orang. Disebutkan salah satunya yaitu as-sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia bermimpi. Bermimpi yaitu balik. Tetapi sah puasanya orang yang belum balik, ya, apabila anak tersebut sudah mumayyiz dan sepatutnya bagi orang tua untuk memerintahkan anaknya walaupun belum balik supaya diterbiasa, ya, menunaikan puasa, dan di kemudian hari mudah baginya menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dia sudah balig. Ya. Maka para sahabat dahulu juga demikian. Kanu yusawwimuna abna'ahum. Mereka mempuasakan anak-anaknya masih kecil disuruh puasa. Kalau nangis orang tua, para sahabat membuatkan mainan yang terbuat dari bulu-bulu untuk anak-anaknya supaya terlalaikan dari rasa lapar dan dahaga. Maka puasa yang dilakukan oleh anak-anak kecil itu bermanfaat. Yang ketiga, berakal. Maka tidak wajib puasa bagi orang yang gila, ya, orang yang idiot. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'a al-qalamu an thalathatin, pena itu diangkat dari 3 orang. Disebutkan salah satunya al-majnun hatta yafiq, orang gila sampai sadar, sampai menjadi tidak gila. Yang keempat, sehat. Ya. Maka bagi siapa yang sakit tidak mampu untuk berpuasa, tidak wajib baginya untuk menunaikan puasa di saat itu. Tapi kalau nekat puasa, sakit dia nekat puasa, shahasyamu, puasanya sah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka barang siapa yang sakit atau sedang safar maka dia berbuka, maka dia mengganti pada hari-hari yang lainnya. Apabila sakitnya sudah hilang, penyakit yang dia derita sudah hilang, maka wajib baginya untuk mengganti hari yang dahulu dia berbuka. Yang kelima, syarat yang kelima, iqamah. Al-iqamah, mukim, ya, tidak safar. Maka tidak wajib puasa bagi orang yang safar, sedang mengadakan perjalanan jauh, tidak wajib baginya untuk puasa. Tapi dia boleh berbuka, baru nanti baginya mengganti di hari yang lainnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sedang sakit atau sedang mengadakan perjalanan jauh, maka baginya untuk mengganti di hari-hari yang lainnya. Maka apabila seorang musafir itu puasa, sah puasanya. Tapi kalau dia tidak berpuasa, maka wajib baginya untuk mengganti hari yang dia berbuka di saat safar. Ya. Nah, lebih utama mana? Tetap puasa atau tidak, dilihat situasi dan kondisinya. Kalau dia kuat, terbiasa puasa, ya, maka abro'u lirima, ya, lebih bisa melepaskan tanggungnya, ya, dengan puasa. Tapi kalau berat sekali, sampai Rasulullah mengatakan laisa minal birri asyamu fis safar. Laisa minal birri asyamu fis safar, ya. Bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa di saat safar. Ya. Ketika beliau melihat ada seseorang qadulila alaihi, ada orang sedang dikerumuni, diyupi-yupi. Kenapa? Kepanasan, pingsan. Ditanya kenapa dia? Dia puasa. Maka Rasulullah pun mengatakan, bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa di saat safar. Ini bagi yang apa? Yang enggak kuat. Yang berat gak kuat berbuka lebih baik, ya. Tapi yang kuat, yang terbiasa, ya, ini lebih baik baginya berpuasa. Karena apa? Lebih bisa melepaskan tanggungan dia. Yang keenam, syarat yang keempat, yang keenam, tidak sedang haid dan tidak sedang nifas. Orang yang haid dan nifas tidak wajib baginya untuk puasa. Ya, tidak wajib. Tetapi harus baginya berpuasa. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa idza hadat lam tusli wa lam tasub? Fadzalika min nuqsani diniha." Bukankah seorang wanita itu apabila dia sedang haid, ya, maka dia tidak sholat dan tidak puasa, itulah kurangnya 6 sisi agama seorang wanita. Dan wajib mengganti bagi keduanya. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah orang yang nifas, ya, kalau haid mengganti. Orang nifas, ya, itu mengganti atau membayar fidyah, ya. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sebagian membolehkan untuk membayar fidyah, ya, bagi orang nifas, sebagian mengatakan tidak boleh. Kuna yusibuna dari, dahulu kita tertimpa itu, kita haid juga. Nifas juga. Fanu'maru biqadha'i shaum, kita diperintahkan untuk menunaikan, ya, mengganti menunaikan puasa, dan kita tidak diperintahkan untuk mengganti apa? Nam salat. Nah, salat tidak diperintahkan untuk diganti, puasa diperintahkan padanya mengganti. Permasalahan yang keenam, ya, syarat-syarat sudah kita baca. Yang keenam, tetapnya atau ketentuan masuknya bulan Ramadan dan selesainya bulan Ramadan. Cara menentukan masuknya bulan Ramadan bagaimana? Yasbutu dukhulu syahri Ramadan bi ru'yatil hilal bi nafsi aw bi syadati ghairihi ala ru'yatihi aw ihbarihi bidzalik. Ditetapkannya masuk bulan Ramadan dengan melihat hilal, ya, melihat hilal bulan sabit, baik dia sendiri atau persaksian orang lain bahwasanya telah melihat. Atau dihabarkan kepadanya tentang sudah masuknya 6 bulan Ramadan. Maka apabila seorang muslim yang adil menyaksikan ya hilal untuk bulan Ramadan, maka tabata bihadhi syahadah, maka telah tetap persaksian ini ya tentang masuknya bulan Ramadan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkumus syahr falyasumhu, maka barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan, maka hendaknya diperpuasa. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza raaitumuhu fasumu, apabila kalian melihatnya maka berpuasalah, melihat hilal. Berdasarkan hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau menyatakan, akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati ramadan fasamahu wa amarana bi siyamihi. Aku mengkhabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ru'yatu ya ramadan, tentang ru'yah melihat 6 sabit yang menandakan masuknya bulan Ramadan. Fasamahu, Rasulullah pun berpuasa. Wa amaran nas bi siyamihi, dan memerintahkan manusia juga untuk berpuasa. Fa illam yura hilal, kalau hilal bulan sabit enggak kelihatan bagaimana? Ya. Awalam yashhad muslim adlun bi ru'yati, seorang muslim yang adil juga enggak ada yang bersaksi telah melihat. Wajib ikmalu iddati Sya'ban 30 yauma, wajib menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Wala yasbut duhulu syahril bi ghairi hadhil amrain, dan masuknya bulan Ramadan tidak ditetapkan kecuali dengan dua perkara ini saja, ya. Bi ru'yati Ramadan fasamahu, dengan melihat bulan Ramadan kemudian berpuasa. Wa amaran nas bi siyamihi, dan memerintahkan manusia untuk menunaikan puasa. Jamaah hadirin rahimakumullah, jadi dengan dua cara, kalau hilal tidak kelihatan, tidak ada seorang muslim yang menyaksikannya, wajib menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari ya. Nah, tidaklah ditetapkan masuknya bulan Ramadan kecuali dengan ru'yatul hilal, melihat hilal ya, atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in hubbiya alaikum fa akmil iddata Sya'ban 30. Berpuasalah kalian karena melihat hilal. Berpuasalah kalian dengan sebab melihat hilal. Ya. Ya, melihat dengan mata, ya, dengan mata. Ya, bukan melihat dengan tulisan, hitung tidak. Ya. Lah, sekarang kan udah modern canggih ya, pakai alat yang canggih boleh. Pakai teropong yang budi, yang kuat, yang bisa menembus nan sangkasi. Silakan dipakai teropongnya. Ya. Kalau kelihatan dengan teropong, dengan alat yang canggih itu, maka sudah masuk Ramadan. Tapi kalau enggak kelihatan, sempurnakan, enak kira. Jadi enggak perlu apa, bingung-bingung. Dilihat semuanya dengan alat yang canggih yang kita miliki, kaum muslimin ya. Seluruh dunia silakan melihat, atau suatu tempat ya. Di tempat yang strategis dengan hitungannya, hitungan boleh dipakai. Ya, untuk apa? Menentukan. Ya. Lokasi tempatnya dengan hitungannya, oh posisi bulan di sebelah titik ini, ya sudah, kekernya tinggal diluruskan ya, teropongnya diluruskan kepada 6 titik hitungannya dia. Dilihat kalau memang kelihatan ya puasa, kalau enggak fa in hubbiya alaiku, kalau enggak kelihatan ya, enak kan petunjuk Rasulullah. Nah, lihat, kalau kelihatan puasa, kalau enggak kelihatan sempurnakan menjadi 30 hari ya, bulan Sya'bannya disempurnakan jadi 30 hari. Tanggal 29 Sya'ban lihat teropong yang canggih-canggih, gunakan silahkan ya, teropong yang bisa nembus sampai planet lain silahkan, ya, digunakan hitungan matematika yang geniusnya, keluarkan untuk menghitung di mana titiknya. Silakan pasang teropongnya sesuai dengan hitungan matematikanya. Kemudian apa? Kalau kelihatan puasa. Kalau nggak kelihatan, ya entah itu tutup mendung, ya atau yang lainnya, ya maka apa? Sempurnakan menjadi 30 hari. Enak, nggak pusing-pusing kita, ya. Nah, itu bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa? Beliau menyebutkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li yur'atihi fa in hubiya alaikum fa akmil iddata 30 fa akmil iddata sya'ban 30. Puasalah kalian karena kalian melihat hilal. Berbukalah kalian, yaitu sudah selesai puasa karena melihat hilal. Tetapi apabila kalian itu terhalangi dari melihat hilal, maka sempurnakan bulan Sya'bannya apa? Menjadi 30 hari. Dan menetapkan selesainya bulan Ramadan juga dengan melihat hilal, ya. Hilal bulan Syawal tanggal 29 Ramadan, siap-siap, ya. Yang pintar ngitung, yang jenius ilmu matematikanya, ya fisikanya, ya. Silahkan ngitung posisinya di mana. Sepakat posisinya di sini. Gunakan teropong yang paling canggihnya, pasang teropongnya. Kan zaman modern, ya. Jangan modern tidak menghalangi untuk melihat apa keberadaan hilal dengan teropong yang canggih, ya. Nah, mosok zaman modern melihat bulan dengan mata telanjang. Kan jadi itu, ya silakan hitung gitu, mana posisinya? Nah, dilihat dengan dilihat dengan teropong yang paling canggihnya. Kelihatan? Maka apa? Besok itu tidak kelihatan, sempurnakan Ramadannya menjadi berapa? 30 hari. Enak, bimbingannya Rasulullah demikian. Apabila tertutup, ya, mendung atau tidak kelihatan, sempurnakan menjadi 30 hari. Maka disebutkan fa'in hubbiya. Pada lafaz lain fa'in hummiya. Ya. Maknanya apa? Kalau tertutup berarti ada, kan? Ya, ada di situ cuma ketutupan. Ya. Ya. Atau ya khafiya wa lam yadhhar. Ya. Tersembunyi dan tidak nampak. Maka apa? Sempurnakan menjadi 30 hari, ya. Sempurnakan menjadi 30 hari. Dan untuk menetapkan selesainya Ramadan dengan melihat hilal, hilal bulan Syawal dengan persaksian dua orang muslim yang adil. Kalau ya, dua muslim yang adil tidak bersaksi, ya, melihat hilal, maka wajib enggak ada dua orang muslim bersaksi tentang pernah melihat hilal, maka wajib disempurnakan puasa itu menjadi 30 hari. Ya, puasa menjadi 30 hari. Jamaah hadirin rahimakumullah. Kemudian waktu niat puasa dan hukumnya. Tentunya mungkin ada terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, tapi kita menyebutkan apa yang ada dalam kitab ini. Wajib Bagi orang yang akan berpuasa meniatkan puasa. Dan niat itu merupakan rukun dari rukun-rukun puasa sebagaimana telah kita jelaskan pada definisi puasa tadi. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niatan-niatan dan setiap orang itu sesuai yang diniatkan. Maka meniatkan untuk puasa semenjak dari malam pada puasa wajib seperti puasa kafaroh, puasa mengganti, ya mengganti puasa yang batal di Ramadan, puasa nadar, walaupun hanya satu menit sebelum fajar. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyi as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Faman lam yubayyi as-siyama, barang siapa yang tidak menginapkan puasa di malam hari, yaitu tidak meniatkan dari malamnya, qabla al-fajr, sebelum terbitnya fajar, fala siyama lahu, enggak ada puasa baginya, enggak sah puasanya. Maka untuk puasa wajib niatnya harus semenjak dari malam sebelum fajar, walaupun sebelum fajar satu menit, ya. Maka barang siapa yang meniatkan puasa di siang hari walaupun belum pernah makan apa-apa, belum minum apa-apa, tidak sah puasanya, kecuali puasa sunnah. Puasa sunnah pun terjadi khilaf, perbedaan pendapat. Dalilnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Hal indaki syai, apakah kamu punya sesuatu yang saya makan?" "Ma indana syai, kita enggak punya apa-apa wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idan asum, kalau demikian aku puasa." Sebagian para ulama bukti Rasulullah meniatkan puasa setelah tidak ada makan di siang hari sebelum duhur. Berarti boleh niat puasa, ya, sebelum duhur walaupun enam di siang hari. Tapi puasa sunnah, syaratnya belum pernah makan apa-apa. Tapi sebagian para ulama tidak membedakan antara puasa wajib dan sunnah. Niatnya harus malam. Nah ini dalilnya di mana? Itu penjelasannya tidak seperti itu. Penjelasannya seperti ini kata mereka. Yaitu Rasulullah malam sudah niat, pengen puasa, ya, sudah niat semenjak malam. Kemudian siang hari pengen batalkan, kepengen tapi belum. Tanya makanan. Ya, ada makan enggak untuk dimakan? Enggak ada. Kalau begitu lanjut puasanya, idan asum. Kalau demikian saya puasa, yaitu lanjutkan puasanya. Sebagian para ulama menyatakan demikian. Kenapa? Dalilnya mana? Dalilnya ini umum. Malam yubayyit asyam, barang siapa yang tidak menginapkan puasa di malam hari, yaitu meniatkan di malam hari, qoblal fajri falasya malahu, enggak ada puasa baginya. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi yang dirujukkan di sini, ya, kalau puasa wajib harus dari malam. Kalau puasa sunnah boleh di siang hari sebelum duhur dengan syarat belum makan apa-apa. Dalilnya di sini sebagaimana dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui aku pada suatu hari. Beliau berkata, "Hal indakum min syai', apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa aku makan?" Aisyah radhiyallahu taala anha, kau dapat harta langsung disedekahkan, dapat harta sedangkan sampai di rumah enggak ada apa makanan yang akan dimakan, ya. Nah, dapat banyak sedekahkan, dapatnya sedekahkan. Ya. Tidak ada makanan untuk Rasulullah, ya. Faqulna la. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan tidak ada wahai Rasulullah. Maka beliau menjawab, fa ini idza shaimun, kalau demikian aku puasa. Ya. Amma syiamul wajib, adapun puasa wajib, maka tidak sah dengan niat di siang hari. Maka harus niatnya dari semenjak malam. Harus semenjak setelah terbenamnya matahari baru niat. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, niatnya di bulan Ramadan hari pertama saja untuk satu bulan atau tiap malam harus niat. Terjadi perbedaan pendapat. Sebagian para ulama mereka berpendapat boleh niatnya di awal Ramadan, malam pertama saja. Ya, diniatkan puasa untuk selama satu bulan. Ya. Sehingga apa? Bunam sunnah, menurut mereka sunnah untuk memperbaiki niat tiap malamnya. Ya. Tapi sebagian para ulama harus, karena ibadahnya ini terpisah-pisah, harus niatkan untuk setiap harinya. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan hal ini. Adapun yang diberikan sini, ya cukup niat sekali awal Ramadan, ya untuk satu bulan penuh, dan disunahkan untuk memperbarui niat untuk tiap malamnya. Kemudian udzur, pembahasan berikutnya, bab yang kedua, udzur yang menjadikan boleh untuk berbuka, sekaligus pembahasan tentang pembatal-pembatal puasa, apa saja yang membatalkan puasa. Permasalahan yang pertama dari pembahasan ini, udzur atau alasan yang menyebabkan boleh untuk berbuka di bulan Ramadan. Dibolehkan berbuka di siang Ramadan karena memiliki alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, karena sakit. Karena sudah sepuh, punya penyakit yang tambah berat baginya ketika harus berbuka. Pilek, sedang flu, pilek. Ya. Kedinginan. Kalau puasa tambah dingin, tambah lemah. Kalau di tekad juga sebenarnya kuat, tapi berat. Nah, al-masyaqqa tajlibus taisir. Yang memberatkan itu mendatangkan keringanan. Enggak harus puasa, boleh dia enggak puasa. Karena berat untuk puasa. Ya. Al-kibar, usia yang sudah sepuh. Ya. Tenaganya sudah lemes. Sudah sepuh, sudah tua. Kalau ditambah puasa, ya, tambah menderita, ya. Maka apa? Nah, boleh orang yang sepuh ini apa, yang sudah tua ini tidak puasa. Ya, tidak puasa tapi membayar fidyah. Membayar fidyah. Adapun membayar fidyah ini berapa? Ya, setiap harinya memberi satu orang miskin makanan setengah sok. Setengah sok dari gandum putih atau setengah sok dari tamer, ya, kurma, atau setengah sok dari beras, atau yang semisalnya dari makanan pokok suatu negeri. Ya, setengah sok. Setengah sok itu, kalau satu sok itu 2 kilo lebih 4 on, maka setengahnya ya 1 kilo lebih 2 on. Ya. Kalau ukurannya 2 kilo seperempat, kalau di sini dirocehkan satu sok itu cuma 2 kilo seperempat, berarti 2 kilo lebih 250 gram. Nah, berarti cuma berapa itu? 6. Cuma 1 kilo lebih 6 125 gram, iya kan? Ya. Nah, itu, atau memberi makan sampai kenyang, ya, makanan jadi, atau mengundang orang 30 orang langsung, ya, untuk makan sampai kenyang. Kemudian yang kedua, safar boleh untuk berbuka, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian yang sedang safar atau sakit, boleh mengganti puasa di hari yang lain. Boleh buka dan mengganti pada hari yang lainnya. Tentunya safarnya ini safar yang dibolehkan untuk menjamak dan mengkosor sholat. Ya. Safar kemana? Ke geneng. Sini geneng apa safar? Iya safar. Nah, ya menurutmu safar, tapi belum boleh untuk mengkosor sama menjamak sholat. Ya. Safarnya safar yang sudah dibolehkan padanya untuk menjamak nam sholat. Ya. Mengkosor sholat, ya. Untuk mengkosor sholat terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama berapa jarak safar yang boleh untuk mengkosor sholat itu. Sebagian para ulama mereka berpendapat bahwasannya safar yang dibolehkan untuk mengkosor sholat yaitu 6. Dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat. Kalau masyarakat suatu tempat mereka sepakat untuk mengatakan kalau ke Madiun itu sudah safar, yaitu safar. Kalau ke Mantingan itu safar, yaitu sudah safar. Sebagian para ulama menentukan 6 jumlahnya. Ada yang menyebutkan 80 sekian kilometer. Di antaranya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, beliau berpendapat dikatakan safar kalau sudah menempuh jarak 80 sekian kilometer, ya. Nah, disebutkan sekitar 28 mil. 28 mil itu setara kurang lebih 80 kilometer. Baru boleh mengkosor sholat, baru boleh apa? Nah, ini pendapatnya Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sebagian para ulama mengembalikan adat kebiasaan masyarakatnya. Masyarakatnya sudah menganggap itu sebagai tindakan yang jauh, safar yang jauh, ya. Maka itu bagian dari safar. Ya mungkin sini serakin enggak sampai 80, mungkin cuma 70 atau 60 kilo. Tapi kalau masyarakatnya sudah menganggap itu sudah tindakan jauh, untuk persiapan, ya. Nah, maka apa? Sudah dianggap safar. Kemudian, lah safarnya, nah, tidak boleh safar yang, nah, untuk ngakali, ya. Safar mengakali, khial. Safar ngakali bagaimana? Wah ini kok panas sekali cuacanya, tak safar biar buta. Tujuannya safar apa? Supaya biar buta. Gak punya tujuan, keseragin ngapa gak tahu. Nah, ini jajan bakso keseragin karena panas dikawin gak betah. Boleh gak seperti ini? Yang seperti ini tidak dibolehkan, ya. Dia berdosa, ya. Dia berdosa karena apa? Dia mengadang-adangkan safar demi menghindari apa? Kewajiban puasa. Kemudian bagian para ulama mereka menambahkan tidak boleh safar maksiat. Safar untuk dagang boleh, ya. Safar untuk ziarah boleh, tapi untuk maksiat tidak diperkenankan untuk berbuka. Di antaranya Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah. Ya, safar untuk berjudi, ya, di Solo, ya. Tidak boleh berbuka, ya. Tapi sebagian para ulama mereka berpendapat boleh baginya berbuka dia dosa. Ya, atas tujuan dia untuk safar tersebut. Kemudian yang membolehkan untuk berbuka adalah haid dan nifas. 6. sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah wanita yang haid itu tidak salat dan tidak puasa? Fadzalika min nuqsani diniha, itulah kurangnya agama wanita. Kemudian yang membolehkan juga untuk berbuka adalah hamil dan menyusui. Boleh wanita yang menyusui, boleh wanita yang hamil untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Apakah dia membayar fidyah atau dia berpuasa mengganti di kesempatan yang lainnya? Yang dirojihkan oleh Asy-Syaikhin Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, yaitu apa? Mengganti puasa di hari yang lainnya. Sebagian para ulama, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, al-murdi' wal-qubla idha khafata ala awladihima aftarata wa ata'amata, yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anha radhiyallahu ta'ala anhu, wanita yang menyusui, wanita yang hamil, apabila kalau nam puasa khawatir kepada anak-anaknya, ya, maka boleh berbuka dan ata'amata, memberi makan, yaitu membayar fidyah, ya, membayar fidyah. Khawana fillah rahiman wa rahimatullah, yang dapat kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, walaupun tidak seluruh yang kita baca, alhamdulillah mungkin sebagian kita baca secara ringkas. Fanaktafi bi hadzal qadar, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, walhamdulillahirabbil alamin.